Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fadhila rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dialog kita di pertemuan ke-15. Ya, masuk di pembatal salat. Di pertemuan sebelumnya sudah kita baca pembatal pertama, yaitu tidak terpenuhinya syarat, salah satu syarat dari syarat-syarat yang jumlahnya 12. Meskipun itu dengan dipaksa, ataupun lupa, ataupun jahil. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala asani, yaitu pembatal kedua. Al-mubtil asani. Waktu ruknin min arkaniha atis'ata asyara amdan. Yaitu tidak terpenuhinya rukun. Di antara rukun-rukun salat yang jumlahnya 19, amdan secara sengaja. Fa in kana sahwan, jika terluputnya tadi karena sahwan lupa lalai, atabihi, maka dia kerjakan, idza dzakaraha, idza dzakarahu, maka dia kerjakan, yaitu rukun yang tertinggal tadi, dikerjakan jika ketika atau ketika dia apa sudah ingat. Wala yusabu ma fa'alahu ba'dal matruki hatta ya'tiya bihi. Dan tidaklah dihitung, tidak dianggap apa yang dia kerjakan, yaitu rukun-rukun yang ia kerjakan setelah rukun yang ditinggalkan. Asy-Syarih rahimahullah ta'ala menjelaskan, yaitu amdan, tidak melakukan salah satu rukun dari rukun-rukun salat yang jumlahnya 19 amdan secara sengaja, ay qasidan, dia maksudkan sengaja. Litawaqufi wujudi mahiyati salati alaihi, karena bergantungnya wujud salat itu tergantung pada rukun. Enggak, kalau tidak ada rukun, hakikat salat, mahiyah salat tidak terwujud. Ya, fa in kana sahwan, jika meninggalkan rukunnya karena sahwan lupa, maka atabi iza zakarahu fauron, maka dia kerjakan rukun tersebut jika ketika dia ingat fauron langsung. Bimujarodi atazakuri, dengan sebab semata-mata dia itu ingat langsung dia kerjakan. Wa ila, jika tidak, maka dia ulangi dari awal. Ya, jadi harus cepat. Kalau misalnya sudah, ini bisa juga gambarannya, gambarannya apa? Ketika sudah selesai sholat, bisa pula gambarnya seperti itu. Itu ketika sudah selesai sholat, kemudian dia ingat apa? Ada yang ditinggalkan, maka dia kerjakan rukun tersebut. Tapi kalau sudah lama, tidak faur, jedanya lama, maka dia harus mulai dari awal salat, mengulang salat. Wala yusabu ma fa'alahu ba'dal matruki li wuqu'ihi fi ghairi mahalihi. Maka tidaklah terhitung, la yusabu, apa yang ia kerjakan setelah matruk, setelah rukun yang dia tinggalkan. Misalnya dia meninggalkan rukuk, maka setelah rukuk adalah i'tidal, sujud, duduk, sujud. Nah, itu dan seterusnya itu namanya dia apa? Ma fa'alahu ba'dal matruk. Ini tidak terhitung karena li wuku'i ma tadi, rukun-rukun yang dia kerjakan setelah matruk tadi itu jatuh atau dilakukan bukan pada tempatnya. Karena dia belum melakukan rukuk kok sudah itidal misalnya gitu ya. Sehingga tidak teranggap. Hatta ai ila an ya'tiya bihi, sampai dia akan sampai dia mengerjakan apa yang dia tinggalkan, rukun yang ia tinggalkan tadi. Atabi an ya'tiyabi bil matruk, atabi dia kerjakan. Wa idza atabi, jika dia kerjakan, bana alama baqiyati af'ali shalah, maka dia lanjutkan dari rukun yang ia kerjakan tadi. Ya, lanjutkan maksudnya dari situ dia dikerjakan rukun-rukun setelahnya. Jadi kalau misalnya dia meninggalkan rukuk, maka ketika sujud dia ingat meninggalkan rukuk, maka dia harus segera bangkit kemudian rukuk. Nah, kemudian bana ala baqiyati afali shalah berarti dilanjutkan itidal, sujud dan seterusnya. Karena yang tadi dikerjakan sebelum ingat tadi itu apa tidak teranggap. Tidak teranggap. Wa idza ata bihi bana al baqiyati falau tayaqona. Seandainya dia yakin fi akhiri salatihi, di akhir salatnya au ba'da salamihi atau setelah salam, maka blatana jusihi bighairi ma'fuin, ya dia tayakon, tayakona yakin-yakin apa ini maful binya tarka, nanti belum disebutkan nih di maful binya diselingi kalimat yang banyak. Saatnya dia yakin di akhir salatnya atau setelah salam, dan setelah salam qabla tanajusihi, sebelum dia terkena najis, ya sebelum dia terkena najis yang bighairi ma'fuin, najis yang tidak dimaafkan, sehingga kalau dimaafkan maafnya tidak mengapa. Walam yatuli zamanu alladhi baina salamihi wa tadzakurihi urfan, dan tidak panjang jarak antara dia salam dengan dia ingat, tidak panjang cara uruf jaraknya atau waktunya, yaitu tayakona tarka sajdatin, meninggalkan sujud, satu sujud. Ya. Meninggalkan satu sujud. Meninggalkan satu sujud, minar rokaati al-akhirati, meninggalkan sujud di rokaat terakhir. Meninggalkan sujud di rokaat terakhir. Maka sajadaha, dia langsung sujud, wa'ada tasyahudahu liwuku'i qobla mahalihi. Dan dia ulang tasyahudnya, karena tasyahud yang ia kerjakan sebelumnya, itu wuku', ya wujud, jatuh atau dikerjakan sebelum pada waktunya, sebelum waktunya, bukan pada tempatnya. Karena belum sujud, harusnya sujud dulu kan, baru tasyahud. Nah, karena sujudnya belum dikerjakan, sudah ngerjakan tasyahud tidak teranggap, maka tasyahudnya harus diulangi. Jadi kalau kita lihat di sini, dia yakin meninggalkan satu sujud, sujud di rokaat terakhir. Kapan dia yakin? Kalau kita lihat ibaratnya, fi akhiri sholatihi. Di akhir sholatnya berarti, karena di sini kemudian diatofkan au ba'da salamihi, berarti kita bisa ambil pemahaman fi akhiri sholati berarti sebelum salam ya. Ya, sebelum apa? Salam. Sebelum salam dia ingat. Jadi kita pahami kalau seperti ini, fi akhir sholat itu berarti sebelum salam. Karena diatofkan setelahnya au ba'da salamihi. Berarti yang tadi sebelum salam. Jadi dia sebelum salam, yakin meninggalkan apa? Sujud. Ya. Atau meninggal atau setelah salam. Nah itu kalau yakin, maka dia apa? Maka dia lakukan sujud. Setelah sujud tasahud dan seterusnya salam. Nah ini kalau sujudnya minaro'ati al-akhirati, sujud di rokaat terakhir. Au min ghoiriha atau sujud min ghoiri al-rokaati al-akhirati. Atau di selain rokaat terakhir, ya. Atau di selain rokaat terakhir, lazimahu rokaatun, maka wajib wajib apa namanya menambal satu rakaat, mengerjakan satu rakaat likama lin naqisati bisajdatin mimma ba'daha wa ilgha'u ma baqiya. Jadi kalau dia hilangnya saja di sini, kalau intinya kalau dia sujudnya itu lupa sujudnya itu sujud selain terakhir, misalnya rokat ketiga, rokat kedua, ya pokoknya selain terakhir kalau empat rokat misalnya tadi, maka dia harus mengerjakan satu rokat, nambah satu rokat. Karena kamal nakisoh, tadi kan ada misalnya di rokat ketiga lupa sujud ya. Dan rokaat keempat kan itu dia sujud. Sudah sujud. Kalau kita lihat ibaratnya maka likama lin naqisah. Naqisah mesti rok arok arti an naqisah. Sudah sempurna dengan sujud mimma ba'daha setelahnya. Nah, kemudian antara sujud yang dia tinggalkan di rokat kedua, ketiga, dengan sujud di rokat keempat, itu antara itu mulugho. Wa ilgho umma baqiha. Jadi apa? Selain itu dia di ilgho. Jadi ini kemudian dia harus nambah satu rokaat. Beda dengan tadi, kalau sujudnya adalah di rokaat terakhir, dia langsung sujud. Yang lupa. Sujud yang dilupakan, yang tidak dikerjakan di rokaat terakhir, dia langsung sujud. Tapi kalau di sujud di selain rokaat terakhir, maka harus nambah satu rokaat. Allahu a'lam. Asal isu yang ketiga, pembatal yang ketiga, ziyadatu ruknin. Min arkaniha al-fi'liyati. Menambah rukun. Satu rukun. Dari rukun-rukun fi'liyah gerakan. Ziyadati ruku'in. Seperti nambah ruku'. Nah, ini batal menambah rukun ya. Au sujudin, nambah sujud ya. Rukuk satu kali tambah jadi dua kali, sujud dua kali tambah jadi tiga kali. Fa in lam yatma'inna, meskipun tidak tumanina. Au rokatin, atau menambah rokaat. Ini membatalkan. Au ityanun niyati wa takbirati al-ihram, atau dia niat atau takbiratul ihram au ityanus salami atau dia salam fi ghairi mahali amdan, yaitu bukan pada tempatnya dengan sengaja. Ya, kemarin sudah kita bahas kalau dia niat atau takbiratul ihram di rakaat bukan selain pertama, maka ini masalah, bisa membatalkan ityanun niyah atau takbiratul ihram atau salam sebelum waktunya. Maka tadi menjadi pembatal ma'al ilmi bitahrimi, bersamaan dia itu tahu bahasanya itu haram. La limutaba'ati masbukin li imamihi, bukan atau tidak batal kalau masbuk mengikuti imamnya. Fayubtilu zalika as-salata litala'u bil 'amidi wa iradihi 'an nazmiha. Maka ini tadi membatalkan salat tadi sudah disebutkan apa? Ziyadatu ruknin min arkanil fi'liyah au ityanuniyah au takbiratil ihram au ityanu salam fi wari mahli amdan ma'al ilmi bitahrim zalika ay fayubtilu, maka tadi zalika sholat, yubtilu zalika, membatalkan sholat tersebut. Faibtul zalika as-sholata. Zalika ini jadi fa'ilnya kembali ke hal-hal tadi. Membatal tadi apa? Ziyadatu ruknin dan ityan tadi niyah itu. Tafdul ikram, salam, fihuri mahali. Kenapa batal sholatnya? Li tala'u bil'amidi. Karena dia dianggap main-main, sengaja main-main dan berpaling dari bentuk runtutan sholat. rentetan sholat. Amma sahih wajahilu tahrimi, tadi ini mukobil atau ihtiros ke ma'al ilmi bitahrim, itu batal. Adapun sekarang kalau amma sahih, dia lupa atau jahil tahrim, tidak tahu kalau itu haram. Kenapa tidak tahu? Liqurbi islamihi, dia baru saja masuk Islam, aulikon hina si'an, bibadiyatin. Nah, dia tumbuh hidup di pelosok, ya, ba'idatin jauh minal ulama, jauh dari para ulama, tidak sampai dakwah ke sana. Wa ziyadatul masbuki, nah ini masih atau te, amma sahi wa jahilu tahrim, wa, nah itu kan, atau di situ. Amma sahi wa jahilu tahrim wa ziyadatul masbuk li tabaiyati imamihi fala tabtulu sholatuhum, sholatu sahi, sholatul jahil, sholatu zaid tadi al masbuk. Nah, ini dia masbuk mengikuti apa imamnya. Ya, karena dia apa mengikuti imamnya di sini tidak batal. Fa in kana sahwan au zata ghairu ma dzukira minal arkan. Jika dia lupa atau dia menambah zat menambah selain yang telah menambah rukun selain yang telah disebutkan waya al-qauliyatu wairu taharumi, yaitu rukun selain disebutkan tadi, berarti yang disebutkan tadi fi'liyah, ya, rukun fi'li. Yang selain fi'li berarti qauli, yaitu arkan qauliyah. Selain takbiratul ihram, kalau takbiratul ihram tadi kan batalkan. Amdan atau sahwan, baik itu amdan atau sahwan. Di apa namanya matanya fa'inkan asahwan au zada ma zukira minal arkan amdan au sahwan fa'inkan asahwan ini tadi sudah ada ini ya sebelumnya ya atau sebelumnya tadi yang apa fi'liyah tadi kan sudah ada sahin apa. Atau dia menambah selain rukun fi'li yaitu qauli baik itu amdan atau sahwan sebagaimana di matan itu disebutkan au zada ghairu ma dzukira minal arkan amdan atau sahwan. Contoh kata qiri fatihatin dia mengulang fatihah wa tasyahudin akhirin atau tasyahud akhir. Ini kan rukun juga. Fatihah rukun qauli, tasyahud akhir rukun qauli. Diulang. La li udhrin, bukan karena uzur, maka lam tabtul, tidak batal sholatnya. Ay sholatu sholatnya. Alal asah menurut pendapat yang lebih kuat, berarti ada khilaf, ada yang mengatakan batal. Lakin akan tapi, yasjudu lisahwi, dia sujud sahwi, bifi'li ma yubtilu amduhu as-sholata, yaitu ketika dia melakukan satu perbuatan, gerakan yang gerakan atau perbuatan ini membatalkan sholat ketika disengaja. Yaitu apa? Ziyadatu ruknin itu dia kan mubtil ya mubtil dengan catatan ma'al amdan tadi kan amdan kan ziyadatu ruknin nambah rukuk nambah sujud kalau amdan batal ya kan. Nah kalau tidak amdan maka sujud sahwi kalau sahwan. Jadi sucawi, salah satu sebab sucawi adalah melakukan sesuatu yang kalau dilakukan dengan sengaja membatalkan sholat. Nah, itu salah satu penyebab sucawi. Melakukan sesuatu, kalau sesuatu itu dilakukan dengan sengaja batal. Misalnya nambah rukuk. Kalau sengaja batal, nambah sujud, sengaja batal. Ini salah satu sebab sujud sahwi melakukan sesuatu yang jika dilakukan sengaja maka batal. Kemudian pembatal yang keempat arobi an yataharoka harokatan wahidatan mufritotan. Dia melakukan gerakan satu gerakan yang parah atau berat. Katofrotin fahisatin melompat. Ya, coba kita lihat artinya ada spesifik tidak. Tofroh. Betul ya cetakannya Tofroh itu ya. Tofroh. Iya, wasaba. Wasaba melompat. Fahisatin di sini sebagian apa? Keterangan itu apa namanya sifah kasifah artinya ya sifah yang melekat artinya namanya melompat itu pasti fahisah gitu karena enggak ada yang melompat yang tidak fahisah. Mengulang Pak. Kan tadi disebutkan tidak membatalkan kan itu. Kalau mengulang apa? Mengulang rukun qauli itu tidak membatalkan. Zada tadi, zada rukun qauli. Ya. Maka tadi tidak membatalkan ya. Lam tabtul sholat. Mengulang rukun qauli tidak membatalkan. Kalau sujud sahwi itu yang ketika sengaja itu membatalkan itu sujud sahwi. Tapi kalau dia sengaja pun tidak membatalkan, maka ini tidak sujud sahwi. Allahu a'lam bishawab. Ya, satu gerakan yang berat, contohnya melompat. Kalau kemudian wadhor batin mufritotin. Pukulan yang berat itu yang biasanya digambarkan seluruh anggota apa tubuh itu ikut gerak. Tuh. Jadi ya parah lah gerakannya. Jadi kalau dorbah pukulan ada yang mufritoh, ada yang wiru mufritoh. Tapi kalau tofroh itu ada yang mengatakan ya mesti dia fahisa. Ini batal, melompat batal atau memukul dengan pukulan yang berat. Olam takun al harokatu mufritoh atau gerakannya tidak berat. Ini Ana masih apa? Coba ada manuskrip yang lain, nuskoh yang lain, teks yang lain gimana ini? Di sini olam takun al harokatu mufritoh walam takun bikostil laib. Yang lainnya ada enggak yang beda? Turmusi? Ada yang pegang turmusi ya? Kalau di DKI agak beda ya Ustaz. Gimana? Benar banget. Ulam takun. Kalau di sini lakin bi kosdi lil'ab. Jadi awlam takun al-harokatu mufritoh lakin bi kosdi al'ib gitu ya? Iya kalau di DKI. Iya, iya. Kalau yang turmusi ada yang mega enggak? Atau cetakan yang lain selain Ibnu Hazm karena megang yang Ibnu Hazm. Turmusi Ustaz. Turmusi bagaimana? Lakin bikosti al-la'ab la'ib. Lakin ya. Iya, lakin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masa ini ibaratnya kok iskal gitu. Nampaknya yang cocok sih itu. Allah alam. Karena di sini maksudnya tadi gerakannya an yata haroka harokatan wahidatan mufritotan. Aulam takun alam takun al harokatu mufritotan. Lakin because dilaib. Nah, jadi kan jadi batal. Gitu loh. Tapi kalau di sini kan kalau di dari Ibnu Hazm ya betul ya, dari Ibnu Hazm itu walam takun because dilaib. Atau lam takun al harokah. Mungkin ya bisa seperti lam takun al harokah because dilaib. Oh, nanti malah ini ya, enggak pasti. Afan Ustaz, izin bertanya. Ya, ya. Kalau apa namanya gerakannya misalnya kayak gerakan mata mengedip gitu Ustaz. Iya. Ya. Itu maksudnya kalau diniatkan bermain itu termasuk kategori ini apa enggak Ustaz? Gerakan mata tapi maksudnya bermain itu. Iya, termasuk. Kalau ya, gerakannya tidak mufritoh. Kalau buat main-main, yang kita pahami masuk. Enggak salah dia saya berjudi pernah juga disebutkan. Lupa nanti kitab mana. Karena secara umum seperti itu. Kalau dia enggak mufritoh, kalau masuk untuk main-main enggak boleh sholat untuk main-main. Tapi kalau enggak untuk main-main, enggak batal ya. Anggota-anggota yang dia tabik saja. Ya anggota kecil itu tabik kan, mata itu ngikuti kepala kan, jari ngikuti tangan. Kalau ini epe-epe, telapak tangan masih besar, masih punya pengikut. Begitu yang kita pahami. Allah alam soal. Ya, jadi nampaknya yang lebih tepat itu ya Allah alam. Contohnya ini gerakan nggak mufritoh, kahot watin goiru mufritoh, ya. Coba nanti dicek lagi ya. Kalau yang anggota ringan, anggota kecil, tapi main-main bagaimana? Terus seingatannya itu juga membatalkan. Tapi belum bisa anda pastikan ya. Nanti dicek lagi. Bisa enggak? Apa itu membatalkan atau tidak? Karena itu kan dia ada pembagian. Para ulama fuqaha membagi anggota itu anggota besar, ada anggota kecil. Anggota badan besar itu tangan, kepala, kaki, tangan termasuk ini, termasuk juga semuanya ini. Kemudian kepala, kaki, nah itu badan, nah itu besar. Kalau yang kecil-kecil jari, hidung, gerak-gerak, mulut, gerak-gerak, bibir ya. Kemudian kedip-kedip, apalagi itu ya termasuk kemaluan, itu juga masuk kecil semua. Kalau kecil banyak tidak batal. Kecil banyak tidak batal. Nah tapi kalau diberi maksud untuk bermain-main, itu nanti coba di seingat anak juga membatalkan. Tapi dicek lagi ya, nanti kita info kalau atau mungkin teman-teman ada yang berduka di hasil bajuri. Kita lihat di sini ada nggak contohnya yang nanti mungkin ada juga ini contohnya yang bisa menjawab mungkin. Ka khotwatin ghairi mufritah. Nah, kalau khotwa itu anggota besar nih, mustatil dia. Artinya langkah, satu langkah. Tapi dia main-main. Nah, batal. Wa tasfiqatin. Tepuk tangan wa ilam takun bitur birrohatain. Tepuk tangan meskipun tidak seperti ini, berarti seperti ini. Kalau ini besar, karena ini anggota besar. Jadi kalau ini gerakannya tiga berturut-turut tiga kali batal. Tapi kalau ini tidak. Au salasa harokatin mutawaliyah. Ini sudah atof ke sebelumnya ini. Kalau tadi kan pakai wa-wa-wa. Ya kan? Jadi kayak gini ibarat itu kan kalau kita enggak pas mengatofkan jadi ya jadi tidak sempurna pemahamannya. Kata tadi yataharoka yataharoka harokatan wahidatan mufritatan itu kata protein faisah kemudian wadur batin muridah aulam ya. Jadi mufritoh itu contohnya melompat yang parah, memukul yang parah. Atau ini atau ke tadi harokah wahidah atau mufritoh. Nih, berarti kan harokah wahidah mufritoh atau tidak harokah mufritoh. Nah, tapi laib. Nah, au, nah itu atau ketisu. Ya, tiga poin kan au salah sarok harokatin mutawaliyah. Nyatuhnya ke situ. Yaitu apa? Tiga gerakan berturut-turut. Walau bi'ad do'a mu'ad muta'ad didatin, meskipun anggotanya beda. Tidak mesti tangan berturut-turut, tapi beda. Tangan, kepala, kaki misalnya. Tidak mesti kaki semua. Jika anggotanya itu apa? Dia muta'ad didah berbilang. Jadi beda gitu maksudnya. Ila kanat mustaqilatan, jika dia anggotanya mustaqil, jadi bukan pengikutnya. Jadi diistilahkan seperti ini, di sini ada mustaqil. Yaitu anggota-anggota besar yang punya anggota, anggota badan punya anggota itu. Amdan kana au sahwan au jahlan, baik itu sengaja sahun au jahlan tadi. Ini koit tadi bergerak yang parah tadi. Lam yu'zar au jalan lam yu'zar. Wa isyarihi bil i'rad, dan mengindikasikan, mengesankan berpaling dari sholat. Sholat ada urut-urutan seperti itu, kemudian dia mah lompat. Ya, jadi seperti putus gitu kan. Al-khamisu yang kelima, an ya'kulu an ya'kula bimadgin aw ghairihi, dengan mengunyah. Saya cek dulu ya. Dengan mengunyah atau selain mengunyah. Walau malayu kalu adatan, meskipun ini adalah suatu yang biasanya tidak dimakan, katurob tanah, makan tanah ketika sholat. Ayo seroba kalian kamis ka simsima, atau dia minum sit seperti simsimah. Kalau simsim itu wijen, satu wijen, jadi yang kok kecil itu lah, hanya sedikit. Walau bi sukarotin, lelehan atau apa namanya, sudah apa namanya, gula yang sudah mencair itu, pemeleleh gitu ya. Sebab itu tapi isinya lebur ya. Wariqin ludah muhtalitin biwairihi, sudah bercampur dengan selain ludah, dengan benda lain. Amdan ayakos, dan sengaja walau biikrohin, meskipun dengan dipaksa. Baingkan asawan ayinasian, jika dia itu tidak baingkan, di sahwan lupa, nasian lupa, anhu bi salat, dia dalam salat, au jalan bi tahrimi zalika, atau dia tahu, tidak tahu bahasnya itu haram makan. Wa udhira, maka maksudnya yang jahil tadi, dia udhira, diberi uzur. Jahil adalah qoruba bi an qoruba ahdu bil Islam, dia baru saja masuk Islam, au nasa ba'idatan, atau dia tumbuh kembang hidup di anil ba'idatan, jauh anil ulama, dari ulama, walam yumkinhu al-usula ilaihim, dan tidak memungkinkan untuk sampai kepada ulama, maka lam tabtul, fa'inkana sahwan au jahlan, wa'udhira lam tabtul. Jadi ya. Lam tabtul ay sholatu kulin minhuma, yaitu minasahi wal jahil, al-jahil al-ma'zur tadi. Lam tabtul bil qalili urfan, tidak batal kalau dia yang dimakan sedikit secara uruf. Wabatolat bil kasir, kalau banyak batal meskipun sahun ataupun jahlun. Jadi sahun sama jalun itu enggak membatalkan kalau dia makan kalau sedikit. Kalau banyak meskipun sahwan atau jahlan maka batal. Alasannya li'anau yang ta'u karena dia telah memutus nazma bentuk rentetan as-shalah, salat. Wa illam yabtuli shaumu bin nisyan, meskipun kalau di ibadah puasa enggak batal. Kalau makan, kalau dia lupa meskipun banyak ya kan, kalau puasa gitu. Puasa makannya banyak. Karena lupa batal enggak? Tidak. Kalau salat makanya banyak lupa batal, kalau sedikit tidak. Ini dibedakan. Wal farqu bedanya analaha, bahasanya salat punya hayatan satu bentuk madhkuratun. Laha hayat analaha hayatan satu bentuk yang madhkuratan disebutkan, yang telah disebutkan. Jadi salatnya ada bentuknya. Ya, ada bentuknya. Gerakannya itu seperti itu. Wa an hadzatu af'alin manzumatin, salat itu punya wa gerakan-gerakan yang rapi tersusun. Wal filu al kasir, sedangkan gerakan yang banyak yaqta'u nazmaha, memutus apa rentetan gerakan salat. Ya. Kan kalau makannya banyak, gerakan banyak. Bihilaf saum, beda dengan puasa, fa inna kafun, wal puasa itu hanya menahan. Fala yu'asiru fihi al-fi'lu, maka tidak mempengaruhi al-fi'lu al-kasir, al-fa'il, ini fa'ilnya ya. Perbuatan atau gerakan yang banyak itu tidak mempengaruhi puasa, karena puasa tidak punya bentuk khusus. Ini ilatnya ya, ilatnya kenapa kalau makan banyak di sholat itu membatalkan meskipun lupa, kalau puasa tidak batal. As-sadisu, pembatal yang keenam, yaitu fi'lu syai'in, melakukan sesuatu min muftiratis sha'im, di antara pembatal-pembatal puasa, wairil akli wasyurbi, selain makan dan minum. Bi'an, yaitu gambarannya wasola muftirun li sha'im jawfahu, telah sampai kepada rongga suatu yang batalkan puasa. Contoh, ka'an adkhala udan, masalan fi udunihi. Dia memasukkan satu kayu atau apa namanya, cotton bud di telinganya. Fa'inna sholata tabtul, sholatnya batal karena dalam mazhab Syafi'i lubang telinga itu masuk apa? Manfaat maftuh. Sehingga nanti kalau dia masuk kayak gini, kalau masuk di bagian dalam batal puasanya. Tapi masuk ke batin ya. Batinnya itu kan batasnya ini ada tulang ini. Tulang apa namanya? Tulang kepala ya. Nanti kalau ke sana dikit tuh sudah batin. Jadi kalau dipakai cotton bud itu sudah masuk ke batin dia. Nah, kalau baru luar enggak apa-apa. Ini pendapat dalam hal itu. Sehingga kalau apa namanya, sholat juga demikian ini tadi. Ya, meskipun ada pendapat lain yang mengatakan kalau telinga tidak masuk ya, tetesan ke telinga tidak membatalkan. Tapi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan. Allahu a'lam. As-Syafi'u, langsung kita baca sarahnya. Qad unniyati, memutus niat, ka'an yanwiya al-khuruja minas sholah, dia niat untuk keluar dari sholat, ay halan saat itu juga. Dia niat keluar dari sholat saat itu juga, au ba'da rok'atin masalah, atau dia niat ingin memutus sholatnya, memutus niatnya untuk keluar dari sholatnya ya, itu setelah satu rokaat. Wa kharaja bi niyatil khuruji, keluar dari niat khuruj, keluar niatu fi'lil mubtil, dia niat untuk melakukan pembatal salat. Fala tabtulu biha salatuhu, maka tidak batal dengan sebab niat fi'il mubtil, niat membatalkan, melakukan pembatal, tidak batal salatnya. Hatta yasra'afi, sampai dia nanti melakukan pembatal. Jadi kan ada pembatal, mau niat bergerak. Saya mau, ada orang, saya mau niat bergerak 3 kali berturut-turut, itu enggak batal kalau belum melakukan. Tapi kalau dia sudah melakukan, baru mulai gerak 1, itu sudah batal. Hatta yasro'a. Kalau dia sudah mulai, batal. Amma so'imu, ada pun orang so'im, puasa. Ini bedanya ya. Kalau sholat, niat mutu sholatnya, keluar dari sholatnya, batal dia. Kalau puasa, amma so'im, ada pun orang puasa, lau nawasa, ini dia berniat al-khuruja, keluar min so'imi dari puasanya, wala yabtulu alal asoh, tidak batal. Maka al mutawadhi'u, kemudian demikian pula orang yang wudu launa wal al khuruja minal wudu, seandainya dia berniat keluar dari wudu, fala yabtulu, tidak batal. Lakin yahtaju al baqi, akan tapi sisanya setelah yang belum dilakukan, ya, yang belum dilakukan itu butuh apa? Maka butuh niat lagi. Wal farqu anna sholata atyaqu baban. Bedanya sholat itu lebih sempit. Masalahnya itu ketat lah. Gampangnya bahasa kita itu lebih diperketat. Fakana ta'asuruha. Maka fakana ta'asuruha bihtilaf niyati asyadda. Maka pengaruh. Sholat itu terpengaruh dengan bedanya niat. Perbedaan niat itu berat. Besar pengaruhnya. Asaminu yang ke-8. Ta'liku at-ta'liqul khuruji minha ay minas shalah. Menta'lik, mensyaratkan, menggantung keluarnya dari salat bi syai'in, dengan suatu yujadu fiha, yang ada di dalam salat. Au yuhtamalu, atau yuhtamalu wujuduhu, ada kemungkinan terwujud, wa adamuhu, ada kemungkinan tidak terwujud pula fiha, dalam salat. Contoh, ka'an yanwiya idza ja'a zaitun kharajtu minha. Dia niat, kalau nanti Zaid datang nih, saya putus sholat. Keluar dari sholat. Wana huzalika, misalnya itu, batab tulu sholatu halan. Langsung batal sholatnya, padahal Zaid belum datang. Kalau nanti hujan turun, saya keluar sholat, putus sholat. Langsung batal. Hujannya padahal ya belum turun. Atas EU yang ke-9. Pembatal yang ke-9. Ataro tutu fi qat'iha wal istimrari fiha. Taradud, dia ragu-ragu dalam memutus niatnya atau melanjutkan. Ka'antah dusa lahu hajatun fi sholat. Contohnya muncul hajat kebutuhan dalam sholat. Ketika sholat, fataradada, maka dia bimbang antara baina qati sholah, antara memutus sholat, wal khuruji minha, dan keluar dari sholat, wabaina, dan atau takmiliha, atau dia sempurnakan sholatnya. Wah, ragu-ragu nih, diputus atau tidak. Putus atau tidak. Watab tulu halan, maka batal seketika itu juga. Limuna fatihi al-jazma al-masyruta wadawamuhu. Karena bertentangan dengan al-jazm, harus tegas, enggak boleh bimbang. Yang al-jazm itu masyrut, disyaratkan, dan juga bertentangan dengan dawam. Harus ada jazm dan dawam. Kal-imani sebagaimana iman. Kemudian apa yang dimaksud dengan taradud wal muradu bi taradudi an yatra'a syakun munaqidun lil juz'i. Ya, apa namanya? Muncul ragu-ragu. Muncul lagi apa namanya? Munaqid, yang bertentangan, kontradiksi dengan satu bagian. Wala ibrota, maka tidak teranggap bima yajri fil fikri, itu apa yang terlintas dalam pikiran, anahu taradudun, dia itu bimbang fi sholah kaifa yakunul hal, yaitu bagaimana keadaannya. Fa inna dzalika mimma yubtala bi al muwaswasu, karena ini adalah suatu yang menimpa orang-orang yang was-was. Waqad yaqa'u dzalika fil iman billah, dan ini juga terkadang ada dalam masalah iman pada Allah Ta'ala. Fala mubalata bidzalika, maka itu tidak perlu dihiraukan. Kama afadahu, sebenarnya di faedah diberikan Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Romli fi umdati rabih. Sarah At-Tariq Al-Wadi li Syekh Ahmad Az-Zahid. Beda dengan was-was ya. Jadi tadi kalau was-was tidak. Kalau ini syar. Kalau was-was di sini apa? La ibrota. Orang selalu ya selalu was-was. Apa bahasa Indonesia was-was seperti itu ya. Kemudian yang ke-10 asaku fi wajibin min wajibatinnya. Ya ragu-ragu terhadap satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban niat. Kama lausaka seandainya kalau dia ragu-ragu. Karena wadhuhran asrat. Ini niatnya tadi zuhur atau asar. Au fi wajibin min wajibati takbiratul ihram, atau ragu-ragu berkenaan dengan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban takbiratul ihram. Kama lausaka, seperti kalau dia ragu-ragu hal kabaro halal istiqbal, ini tadi takbirnya menghadap kiblat atau tidak, au badal intisab, atau tadi takbirnya keadaan berdiri atau sudah membungkuk ya. Nah, itu seperti itu. Itu pembatal ya. Wa mislu syaki fi dzalika, dan semisal dengan syak yang tadi disebutkan adalah asyaku fi syuruti sholati. Syak berkenaan dengan syarat-syarat shalah seperti thaharah. Ini juga membatalkan idza tala zamanuhu, jika yaitu waktunya panjang, yaitu rentang waktu aisyak, zaman usyak panjang secara uruf, yaitu panjang adalah wa huwa qatru talafuzi bi subhanallah. Jadi ragu-ragu seukuran mengucapkan subhanallah. Itu di sini secara uruf sudah tawil ya. Aw lam yatul zaman usyaki, atau saknya tidak panjang. Lakin fa'ala ma'hu, akan tapi dia mengerjakan ma'u ma'asyak ruknan fi'lian au qolian. Tapi dia bersamaan dengan sak itu, meskipun tidak lama, dia mengerjakan rukun fi'li atau rukun qoli. Rukun fi'li, perbuatan atau qoli, ucapan. Fa'ulima, maka diketahui anahu bahasanya, ilam yatul zaman usak, jika waktu syak itu tidak lama. Walam yaf'al ruknan fihi, dan dia belum melakukan satu rukun ketika syak tadi. Ya. Belum melakukan satu rukun. Bi anta zakara fauran la yadur. Ya. Jadi ragu-ragu langsung hilang. Belum sempat melakukan rukun. Jadi yang doro itu, yang batalkan dia ragu-ragu, masih ragu-ragu seukuran subhanallah minimalnya. Atau dia seukuran tidak lama, tapi sudah masuk ke rukun qawli, sama fi'li, atau fi'li. Nah, itu doro berarti, membatalkan. Tapi kalau dia tidak panjang, ya, baru sebentar dan belum melakukan rukun fi'li atau qoli, maka tidak batal ya, la yadur. Artinya tidak panjang berarti dia ingat langsung, dia ragu-ragu langsung ingat. Wadaw bitu tulil zaman huna. Wadho bitu tuli zaman huna an yakuna biqadri ma yasau ruknan qasiran. Yaitu seukuran ma yasau yang bisa dilakukan untuk rukun qasir ya. Iktidal ya. Iktidal atau duduk di antara dua sujud. Wadhabitu qisarihi alla yas'a dzalika. Kalau qasirnya tidak mencukupi itu. Ka'an hatara lahu khatirun wa zawala sari'an. Ini contohnya yang dia itu tidak membatalkan. Tadi ada ragu-ragu, muncul khatir lintasan di ragu-ragu, kemudian langsung hilang. Ya, maka ini dia tidak membatalkan. Kemudian yang ke-11, Al-Hadhi Asyara Qad uruknin min arkani al-fi'liyati li'ajdi sunnah. Memutus rukun di antara rukun-rukun fi'li, yaitu gerakan li'ajdi sunnah, karena untuk melakukan yang sunnah. Kaman koma seperti orang yang berdiri minas sujud sani, nasyan litasyauti al-awali, dia berdiri dari sujud kedua. Harusnya habis sujud kedua kan dia apa? Tasyaut awal. Dia malah apa? Berdiri. Tuma'ada kembali, tuma'ada lahu kembali untuk duduk. Ba'da wusulihi setelah sampai qiyam berdiri. Ba'da wusulihi setelah dia sampai lihati lihatin yudzi'u fil qiyam. Ketika dia sudah sampai pada posisi itu sudah sah dikatakan qiyam untuk membaca Fatihah. Jadi dia dari sujud kedua harusnya tasawut dia berdiri. Lupa kan? Nah, sudah tegak. Kemudian balik lagi, nah, batal. Jadi dia memutus rukun fi'li yaitu qiyam untuk melakukan tasyahud awal yang hukumnya sunnah, sunnah abad. Ya, kemudian diberi qaid aliman tahrima zalikal aud, dia tahu bahasanya kembali lagi itu haram. Amidan dia sengaja, fatabtulu sholatu bidzalika, maka sholatnya batal dengan sebab aud kembali tadi, kembali duduk. Liziyadatihi qu'udan bila udhrin, karena dia menambah duduk ya tanpa ada uzur, karena sudah berdiri ya, ketika dia ini duduk nambah duduk, dikatakan nambah duduk. Wa huwa mughayyirun li hayati sholati, dan ini merubah apa, keadaan atau bentuk sholat. Bi khilafi qat'il qawli li sunnatin. Bedanya kalau memutus rukun qawli untuk mengerjakan yang sunnah. Kal fatihati, memutus fatihah li ta'awudhi awil iftitah. Fatihahnya diputus, kemudian balik ta'ud. Nah, karena belum baca ta'ud atau balik iftitah. Ini tidak batal. Fa'inna wairu muharamin, tidak haram. Bal huwa makruh, tapi makruh. Amma lo ada nasyan anu wisolak. Namun kalau dia tadi berdiri, kemudian balik tasawuf, tapi dalam keadaan dia nasian, ya. Tidak amidan, tapi nasian, anau fi sholat, dia dalam sholat, au nasian hurmata audihi, atau dia lupa kalau itu haram, sudah pernah tahu, sudah belajar, lupa. Maka falatatulu sholatu li rafil qalami anhu, maka tidak batal sholatnya, karena terangkat qalam darinya, dari beban taklif. Naam ya, yalzamu al-qiyam fauran inda tazakuri. Wajib dia langsung berdiri ketika dia lupa. Jadi tadi kan tasawuf, lupa tasawuf berdiri. Kemudian dia lupa kalau balik lagi itu membatalkan, haram. Kemudian dia balik. Ketika dia ingat, oh iya, ini enggak boleh kembali. Berarti dia langsung apa? Fauron. Langsung berdiri. Waya sujud sawi, dan dia sujud sawi li'ibtali ta'ammudi dzalika. Karena kalau disengaja ini batal. Wakadha lau ada jahilan tahrima dzalika, demikian pula kalau dia tidak tahu, dia kembali duduk karena tidak tahu itu haram, fala tatulu sholatu, tidak batal sholatnya fil ashah menurut pendapat ashah. Wa in kana mukhaliton lil ulama'i, meskipun dia bercampur hidup di tengah ada para ulama, tapi di sini jahil, dia dimakzur. Karena apa? Dilihat apa yang objeknya ini adalah liana hadza mimma yakhfa 'alal awam, karena adalah perkara yang samar bagi awam, bagi penuntut ilmu pun kalau belum pelajari juga samar gitu kan. Maka jahilnya ini dia apa? Dimakzur. Padahal dalam mazhab jahil itu ada dua yang dimakzur. satu berusan masuk Islam, dua jauh dari para ulama tidak sampai dakwah ke sana. Nah, kalau hidup di tengah para ulama maka asalnya itu tidak diuzur, bukan ma'zur. Tapi di kasus-kasus tertentu diuzur. Contohnya ini. Ya, ada rinciannya ya. Wa yalzamu al-qiyamu fauran inda ta'alumi wa istudhi sahwi. Ketika dia sudah tahu, diberitahu itu kamu enggak boleh balik. Ya, dia langsung berdiri. Misalnya diberitahu temannya gitu. Dan sujud sahwi li anauzada julusan fi ghairi maudhi'i, karena dia menambah duduk bukan pada tempatnya. Wa amma law ada ila tasawwud alawal qabla intasif fala yadur. Adapun kalau kembali dia ke tasawwud awal sebelum berdiri tegak, maka tidak mengapa. Li'anahu lam yatalabas fardin, karena dia belum masuk ke fardu. Yang tidak boleh dia sudah talabus masuk ke rukun, balik menuju sunnah itu enggak boleh. Tapi kalau belum masuk maka boleh, tidak atad la yadur ya, tidak membatalkan. Bal yusanu auduhu li tasyahudi, bahkan disunahkan dia untuk kembali ke tasyahud. Wa yasjudu li sahwi, dia sujud sahwi. In kana sara ilal qiyam aqraba minhu ilal qu'ud. Jika dia tadi berdiri, menuju berdiri itu sampai pada posisi lebih dekat berdiri daripada duduknya. Dihitung. Dari duduk sampai berdiri, nah pertengahannya mana? Lebih dekat berdiri, maka dia sudah lebih sudah berdiri, belum sampai berdiri kan, dia balik. Nah, disunahkan, tapi sujud sahwi karena dia sudah lebih dekat berdiri. Li'anna ma fa'alahu mubtilun ma ta'amudihi wa 'alima tahrimahu. Karena apa yang dia lakukan tadi sudah dekat berdiri itu balik apa seperti dah ya apa namanya sampai mendekati berdiri itu, kalau dia lakukan seperti itu ini membatal salat kalau dia sengaja dan tahu keharamannya. Bi khilafi ma idza kana ilal quti aqraba au ilaihi ma 'ala sawa. Bedanya ketika dia bangkit dari tasawuf itu diukur dari berdiri sama dari duduk dekat mana? Oh, dekat duduk. Nah, atau sama di tengah-tengah. Maka terus bagaimana? Fala yasjudu, tidak sujud li adami butlani ta'amudihi, karena ketika dia sengaja seperti itu enggak batal. Hanya seret. Nah, lu lagi enggak batal. Karena itu kalau sengaja enggak batal. Kalau sengaja enggak batal, tidak, kalau dia tidak sengaja tidak sujud sahwi. Kenapa enggak batal liqilati ma fa'alahu binaidzin, karena itu sedikit. Wa misru tasyauti ala wali al-kunutu, semisal tusut awal kunut sama-sama sunah abad. Kalau nasia kunutan, kalau dia lupa kunut, fataza karau fi sujud. Nah, ketika sujud ingat oh, belum kunut. Fa in ada ba'da talabusi bil fardin, kalau dia kembali untuk berdiri untuk kunut setelah dia talabus masuk di sujud ya. Ya, sujud fardu. Amin dan aliman, dia sengaja dan tahu hukumnya, batulat maka batal sholatnya. Wain ada qabla tamami sujudihi, kalau dia kembali ke berdiri sebelum sempurna sujudnya. Contoh, yan lam yakmul wad'ul a'dai sab'ati bisurutiha, belum sempurna meletakkan anggota-anggota sujud dengan syarat-syaratnya yang sudah pernah kita bahas dari. Wala tabtulu li adami talabusi bifardin, maka dia tidak batal karena belum masuk ke fardu. Belum masuk ke fardu. Kalau sanu al-aud, bahkan disunahkan untuk dia sujud, aud kembali apa? Ya, disunahkan dia untuk kembali ke kunut, ya. Wasa jadi lihat sahwi dan sujud sahwi sama dengan tadi kaidahnya idza balagha uwi hadar roki. Jika dia ininya apa namanya turunnya itu sudah mencapai batasan orang ruku. Di anahu tagoyaro nazmu kina izin, karena dia merubah rentetan sholat saat itu li ziyadatihi rukuan, karena dia menambah ruku tadi sudah sampai ruku kan. Bi khilafi ma idza lam yablughu, beda halnya kalau belum sampai pada batas ruku baru mau ruku, baru mau sujud ingat langsung berdiri untuk doa kunutnya. Baik, demikian yang bisa kita baca. Nah, izin dulu sampai di sini. Kalau kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, kurang lebihnya mohon maaf jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Yeah.